وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا سهرمتي، kita masih melanjutkan kitab Lamud Durr al-Mansur min al-Qawl al-Ma'thur fi al-I'tiqad wa as-Sunnah oleh Syekh Jamal bin Farihan al-Harithi hafizahullah ta'ala wa jazahullahu khaira wa anna 'anil muslimin. Sampai kita pada bab tahqiru ahli al-bid'ah wa 'adamu ta'dhimihim, merendahkan ahli al-bid'ah, kelompok-kelompok sesat, wa adamu ta'dhimihim, dan jangan memuliakan mereka. Dibawakan mutiara hikmah dalam masalah ini dari Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab As-Sunnah Imam Al-Barbahari dan juga dalam Tabaqat Al-Hanabilah dan dalam kitab Al-Maqsid Al-Arsyad. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, man 'azzama صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. Barang siapa memuliakan pemilik ajaran bid'ah, ajaran sesat, فقد أعان على هدم الإسلام, berarti dia telah membantu untuk hancurnya Islam, rusaknya Islam. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan barang siapa tersenyum kepada seorang mubtadi' di depan wajah seorang ahlul bid'ah yang sesat, فقد استخف, berarti dia menganggap remeh apa yang Allah turunkan عز وجل kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وَمَنْ زَوَّجَ كَرِمَتَهُ مِنْ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا. Dan barang siapa yang menikahkan saudara perempuannya dengan seorang mubtadi', seorang pemilik pemikiran sesat, فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا, maka dia telah memutus tali silaturahminya. وَمَنْ تَبَعَ جَنَازَةً مُبْتَدِعٍ lam yazal fi suqtillahi hatta yarji'. Dan siapa yang menyolatkan jenazahnya seorang mubtadi', maka dia terus dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Kembali dari menguburkan jenazah. Kembali dari salat jenazah. Dikatakan mubtadi', siapa yang mengikuti atau mengantarkan jenazah mubtadi', maka dia terus dalam kemurkaan Allah sampai dia kembali. Qanidin a'azakullah ini ucapan Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Dilihkin dalam kitab-kitab para ulama, seperti kitab As-Sunnah, kitab Tabaqat Al-Hanabilah, kitab Al-Maqsad Al-Arshad, dan beberapa kitab lain yang menunjukkan bahwa ini ucapan ulama dan didengar oleh ulama dan dinukil oleh ulama, bukan ucapan sesat, ucapan ekstrim, ucapan menyimpang atau ucapan syadz. Bukan ucapan yang ganjil atau syadz, tapi ucapan yang disepakati oleh para ulama. Nanti kita akan baca ucapan ulama yang lain yang semirip dengan itu. Kenapa demikian? Sudah dibahas sebagainya dalam bab-bab sebelumnya. Betapa jeleknya mereka dan betapa bahaya mereka. Dan syubhah khattafah wal qulubu da'ifah. Syubhah mereka menyambar, hati ini lemah. Kalau kemudian kita ketemu mereka senyum, berarti kamu enggak menganggap sama sekali agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang menyesatkan umat, kamu senyum padanya. Enggak marah. Ketika dia menyebarkan syubhat, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, menyebarkan pemikiran Syiah Rafidhah, menyebarkan pemikiran Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, menyebarkan pemikiran Mu'tazilah, Aqlaniyah, rasionalisme, menyebarkan pemikiran liberal, kamu senyum badannya. Tidak ada marah, tidak tersinggung agama dirusak oleh mereka. Berarti siapa yang kemudian memuliakan mereka lebih-lebih lagi? Karena tersenyum saja, kata Fudhail bin Iyad, berarti kamu menganggap remeh agama. Coba saja lihat. Ketika dirusak keluarganya, atau dirampas hartanya, atau diperlakukan secara zalim atau secara curang pada hartanya dan dirinya, kira-kira dia mau senyum sama musuhnya itu? Ini nih yang mencacai si saya. Kamu jangankan senyum, buang muka, balik, marah. Kenapa? Karena mencacai istrinya. Sampai terjadi perkara besar. Jangankan senyum, dia melihat orang itu di satu jalan, cari jalan lain. Sudah sugi lihat mukanya. Masya Allah. Bisa marah kamu ya. Ketika yang dijatuhkan adalah keluargamu, sekarang yang dijatuhkan oleh mereka adalah agama, yang dicerca para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bisa kau mengatakan tega, menyatakan bahwa mereka saudara kami, terus tersenyum dengan mereka? Bisa? Di mana hatimu? Di mana hatimu? Di mana agama yang terpatri dalam hatimu? Yang harusnya cinta pada agama, berarti benci pada mereka yang merusak agama. Allah rahimahullah. Man 'azzama sahiba bid'atin faqad 'ana 'ala hadmi al-islam. Maka siapa yang menghormati dan memuliakan pemilik pemikiran sesat ini, berarti dia sungguh membantu hancurnya Islam. Seperti beberapa kelompok-kelompok hizbiyah ikhwaniyah memuji ahlul bid'ah. Sudahlah. Walaupun mereka begini dan begitu, mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, tapi kan mereka muslimin. Tapi kan mereka memiliki kelebihan, memiliki keutamaan. Bagaimanapun dia syekh, bagaimanapun dia alim, bagaimanapun juga dia memiliki jasa-jasa terhadap ummah, terhadap kaum muslimin. Apa jadinya kira-kira besok? Dengan ucapan orang ini, sang muta'assib hizbi ini, niscaya besok berduyun-duyun kaum muslimin hadir di majlis yang sang mubtadi' Iqbal. Ikut duduk di sana karena katanya ustaz kemarin dia juga bagaimanapun memiliki jasa, memiliki kelebihan, walaupun salah di satu sisi, tapi sisi lainnya baik. Hadir berbondong-bondong ke sana dan kemudian ikut tetap bersamanya. Berarti engkau ya hizbi membantu hancurnya agama, membantu tersesatnya kaum muslimin. Ya Tuhan bin Azzaqumullah, jangan dianggap ini adalah ucapan ekstrim, ucapan wajar, sewajar-wajarnya. Kalau dia memuliakan tokoh sesat, berarti mendukung tokoh sesat ini. Dan berarti ikut kampanye, hadirilah kajian tokoh sesat ini. Berarti dia membantu untuk menghancurkan Islam melalui mulutnya orang yang sesat ini, dengan dipuji-puji dan diangkat. Allah, demikian pula ketika zawwaja karimatahu, menikahkan saudara perempuannya, menikahkan anak perempuannya, artinya dia membuang dan memutus saudara perempuannya itu setelah dinikahi oleh mubtadi. Jadi apa? Dan bagaimana kamu bisa ketemu? Putus silaturahmi. Dan engkau yang memutusnya ketika engkau menikahkan dia dengan seorang mubtadi, seorang yang sesat, seorang khawarij, atau seorang syi'i rafidhi, atau seorang sufi khabis, atau seorang dari kalangan rasionalis, liberalis. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak sayang sama saudaranya, dia enggak kasihan sama saudara perempuannya. Wa qala ayyuban, berkata juga beliau Fadhal bin Iyad, akul ma'a yahudi wa nasrani wa la akul ma'a mubtadi', sungguh aku bisa makan bersama Yahudi atau Nasrani. Wala akul ma'a mubtadi', tapi enggak bisa makan bersama mubtadi'. Hadirin a'azakumullah, akhirnya muncul istilah atau tuduhan bahwa kalian salafin menganggap orang kafir lebih baik daripada ahlul bid'ah. Hadirin a'azakumullah, yang bicara lebih baik siapa? Itu fitnah yang menyebar. Kurungan mereka ini menganggap bahwa orang kafir lebih baik daripada sang mubtadi'. Bukan itu yang diucapkan oleh Fadhal bin Iyad dan para ulama. Yang diucapkan adalah bahwa orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah, mubtadi', dal, yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir jelas kafirnya, Yahudi jelas Yahudinya, Nasrani jelas Nasraninya. Tapi mubtadi' dal kadang-kadang tersamar, kadang-kadang berbicara qala Allah qala Rasul, kadang-kadang berbicara dengan ayat dan hadis yang menipu. Kira-kira lebih banyak tertipu dengan Yahudi atau dengan ahlul bid'ah? Qulna a'udzubikumullah. Sesuatu yang jelas dengan sesuatu yang tidak jelas, mana lebih berbahaya? Kalau dua-duanya dalam keadaan menyimpang sesat. Syiah Rafidhah kafir tapi mengaku muslimin. Khawarij dikatakan oleh Nabi yakhrujuna min ad-din, keluar dari agama, tapi mengaku muslimin. Sufi, sebagian mereka telah menyatakan dengan wahdatul wujud, itu juga kafir. Allah menyatu dengan dirinya dan mengatakan anallah, aku adalah Allah. Tapi mengaku muslimin. Kaum liberal, betapa kafirnya mereka, mencerca Quran dan Sunnah, tapi mengaku muslimin. Yang kayak gini ini lebih berbahaya daripada Yahudi sendiri, daripada Nasrani sendiri. Sama-sama kufur. Tetapi yang ini tersamar, yang itu jelas gamblang. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Fudail, akul inda Yahudi, aku bisa makan bersama Yahudi, aku bisa makan bersama Nasrani, karena tidak takut dengan syubhat, tidak takut dengan tipuan-tipuan yang membahayakan. Ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan yang na'udzubillah sangat jelas. Ngomong apa kamu kafir Yahudi, ngomong apa kamu Nasrani, kita tidak akan percaya dengan ucapan Yahudi Nasrani. Tapi dengan seorang dengan jubahnya, dengan imamah yang tebal, yang panjangnya sampai ke kaki, dengan isbal, dengan jubah yang besar, dengan sulaman-sulaman yang indah pada jubahnya, berapa banyak menipu manusia, berapa banyak menipu manusia. Oleh Ibrahim Ibn Maisarah rahimahullah, oleh Ibrahim Ibn Maisarah dalam kitab Sunnah, Imam Al-Barbahari rahimahullah menukil ucapan beliau, man waqqara sahib bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang menghormati tauqir, menghormati sahib bid'ah, pemilik kebid'ahan alias kesesatan, Faqad a'ana 'ala hadmil Islam, maka dia telah membantu untuk hancurnya Islam. Ucapan Ibrahim bin Maisarah dinukul oleh Imam Al-Barbahari. Ucapannya sama dengan ucapan Fudail ibn Iyad. Siapa yang memuliakan? Man 'azzama, kata Fudail ibn Iyad. Siapa yang membesarkan? Yang ini man waqqara, siapa yang memuliakan? Siapa yang menghormati? Ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh penyesat umat. Berarti dia ikut andil dalam menghancurkan Islam. Ikut andil untuk meruntuhkan Islam pada kaum muslimin. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah. Kullu man haddatha bi ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kana mubtadi'an yujlas ilaih la wala karamah wala na'mat 'ain. Qala Imam Ahmad rahimahullah, apakah setiap orang yang membawa hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW kemudian kita duduk padanya padahal dia mubtadi', ahlul bid'ah? La wala karamah, enggak ada kemuliaan, dan jangan kita menutup mata dari kesesatan mereka. Beberapa ahlul bid'ah membawa hadis qala haddatsana, mengajarkan kesesatan, mengajarkan pemikiran wahdatul wujud, mengajarkan pemikiran manunggaling kaula gusti, mengajarkan pemikiran Syiah Rafidhah yang mencaci maki sahabat, mengajarkan pemikiran Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Semuanya membawa hadis qala Rasulullah, bahkan kadang membawa sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwatuhu thiqat, rawi-rawinya thiqat, wa muttasilu sanad, bersambung sanadnya, bisa diperiksa bahwa hadis ini hadis sahih. Man laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, siapa yang tidak ada bai'at di lehernya dari ikatan bai'at maka dia mati jahiliyah. Bawa hadis, kata Imam Ahmad rahimahullah, apakah setiap orang yang bawa hadis padahal dia mubtadi', kemudian kau duduk padanya, mengambil ilmu daripadanya, ngaji bersama mereka? Ya, jangan. Wala na'mal 'ain, jangan kita tutup mata. Wala karamah, tidak ada hormat, kehormatan pada mereka, kelompok-kelompok sesat. Yang ternyata hadis tadi ditafsirkan, maka siapa yang enggak mau bai'at sama kelompok kita, maka dia jahiliyah. Ya, hadis sahih memang. Ruwatuhu thiqat, muttasilu sanad. Tetapi ketika ditafsirkan oleh mereka, berarti tidak, siapa yang tidak mau berbaiat dengan khalifah kita, maka dia mati jahiliyah, halal darahnya. Kafir, kata mereka. Astagfirullah. Betapa banyak imam-imam kelompok. Dan berarti berapa banyak orang-orang jahiliyah yang dianggap kafir. Astagfirullah. Terus, setiap orang buah hadis kita duduk padanya, padahal dia mubtadi'. La wala karamah. Tidak, demi Allah, enggak ada kehormatan pada mereka. Jangan duduk kecuali pada mereka-mereka yang berjalan di atas jalan ahli sunnah, di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan para tabi'in dan tabi'ihim, dan para ulama yang mengikutinya. Qala Fudhal bin Iyad juga, kata beliau, idza ra'aitu rajulan min ahli al-bid'ah faka'annama ra'aitu rajulan minal munafiqin, kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahlul bid'ah, dari kelompok-kelompok sesat, seakan-akan aku melihat pada munafiqin. Ka'annama ra'aitu rajulan minal munafiqin, sepertinya aku melihat seseorang dari kalangan munafiqin. Kenapa demikian? Sudah bisa dijawab. Barang siapa yang perhatian dari ucapan pertama tadi, karena hampir semua kelompok-kelompok sesat membawa kepada kekufuran juga. Munafik adalah orang kafir yang pura-pura Islam, orang yang memiliki pemikiran kufur, pura-pura Islam. Tapi bagaimana dengan Syiah Rafidhah? Pemikiran kafir, mencaci maki para sahabat, menuduh Quran tidak sempurna, menuduh Quran kita dalam keadaan demikian-demikian, menambah Quran dengan satu surat atau dua surat, dan membuang beberapa surat, tidak kafir. Dan menganggap sebagaimana dinukil oleh Syekh Mukbil rahimahullah, bahwa Syiah menganggap imam-imam mereka lebih mulia dan lebih tinggi dari para rasul yang diutus dan para malaikat yang dimuliakan. Bayangkan, mereka meyakini imam-imam mereka lebih suci dari nabi dan lebih suci dari para malaikat. Tidak kafir? Saudara kita, Alhamdulillah. Yang lain, sudah dikatakan oleh nabi dengan kalimat yakhrujuna minad din. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Khawarij. Ujung-ujungnya keluar dari agama. Sufi sudah dijelaskan. Sebagian mereka mengaku dirinya adalah Allah. Aku adalah Allah. Mau kemana? Mau ke Allah. Siapa kamu? Saya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah ya ma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah menyatu dengan semua benda di bumi. Sebagaimana ucapan Ibn Arabi, Abbal. Ibn Arabi tanpa alif lam. Bukan Ibnul Arabi, Ibnu Arabi. Bukan Abu Bakar Ibnul Arabi. Rahimahullah. Tapi Ibnu Arabi. Yang menyatakan bahwasanya tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhanku. Dan tidaklah Tuhanku kecuali pendeta di gerejanya. Artinya semua itu Tuhan. Menurut dia. Anjing dan babi juga Tuhan. Menyatu dengan semua benda. Tidak kafir. Kafir. Dan kalau mereka mengaku muslimin dan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, bukankah munafik? Wallah, sungguh benar apa dikatakan oleh Fudhal bin Iyadh rahimahullah ketika berkata, kalau aku melihat seorang mubtadi', tokoh sesat, kelompok sesat, seakan-akan aku melihat seorang dari kalangan munafikin. Seakan-akan aku melihat seorang dari kalangan munafikin. Demikian bab yang ringkas yang menunjukkan bahwa semestinya ahlu sunnah benci dan merendahkan tokoh-tokoh ahlu bid'ah dan mereka-mereka yang memiliki penyimpangan pemikiran, kelompok-kelompok sesat, benci pada mereka dan jangan memuliakan mereka, jangan menghormati mereka, lah karamah, mereka tidak memiliki kemuliaan. Berikutnya ada mulir terar bi ahli al-ahwa'i wal bid'ai wa in hadatsu وإن حدثوا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أجادوا الخطابة وشقشقة الكلام ولا ببريق الأسماء berikutnya adalah jangan tertipu dengan ahlul ahwa wal bidah, para pengekor hawa nafsu dan kelompok-kelompok ahlul bidah, jangan tertipu dengan mereka. Wa in haddatsu bi haditsin nabi, walaupun mereka menyampaikan hadis-hadis nabi. Wa in ajadu al-khitabah, walaupun mereka bagus dalam berkhutbah. Wa shaqshaqat al-kalam, dan bermain kata. Wala bi bariq al-asma, dan jangan pula tertipu dengan nama-nama yang mencolok. Nama-nama yang wah. Mereka dalam memuliakan tokohnya kadang berlebihan. Dengan pujian-pujian yang sangat tinggi. Namanya nanti di belakang. Kadang-kadang hampir tidak disebut namanya. Sebut julukan-julukannya. Apa julukannya biasanya? Penguasa alam bumi. Sang mufti sakolan. Apalagi? Hah? Kalimat-kalimat seperti itu. Atau dikatakan ayatullah. Orang Syiah menyebut tokoh-tokohnya ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Biasa saja. Apa bedanya? Kok dikatakan ayatullah? Ayatullah itu yang menakjubkan, yang masya Allah seperti Rasulullah SAW. Itu ayatullah. Betul-betul bukti kekuasaan Allah. Adanya manusia seperti itu. Yang sempurna dari segala sisinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apakah pantas? Tokoh-tokoh Syiah dikatakan dengan ayatullah. Yang mereka berebut kain kafannya ketika mati sampai terjatuh telanjang, Khomeini. Nah, sampai terobek-robek dan Allah hinakan di depan umum. Karena mereka merebut kain-kainnya untuk jimat mereka atau untuk tabarruk mereka. Alhamdulillah. Apakah itu pantas dikatakan ayatullah? Demikian pula ikhwanul muslimin menganggap tokohnya, tuhai kiranya. Tidak pernah aku melihat seseorang yang kalau dilihat tutur katanya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, sikapnya Al-Quran. Aku tidak melihat Hasan al-Banna, kecuali Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang berjalannya Rasulullah, bukan Hasan al-Banna, Sufi Hafafiyah, Sufi dari Tarekat Hafafiyah, dan mengajak orang-orang ke kuburan untuk menyanyikan anasyid dan membuat renungan-renungan bid'ah muhdatsah. Dikatakan tidaklah dia berjalan kecuali, tidak aku melihat dia berjalan kecuali Al-Quran yang berjalan, tidak aku melihat dia berbicara kecuali aku melihat Quran yang berbicara. Astagfirullah, ada hulu. Aku tidak menemui pada ikhwan kecuali semuanya baik. Ini kalau dengan Allah, dalam manusia ini mereka, dalam manusia ini mereka, lagu-lagu mereka, nyanyi-nyanyi mereka mengatakan seperti itu. Inna lil ikhwani sarakun kullu ma fihi hasan. Sesungguhnya ikhwan memiliki sarah, suara panggilan. Kullu ma fihi hasan, semua yang di dalamnya hasan. Siapa yang berani menyatakan ada seseorang manusia selain Nabi Ma'sum, kullu ma fihi hasan, semua yang di dalamnya hasan? Alhamdulillah, ahlu sunnah menyatakan kullu ma fihi hasan pada sunnah Rasulullah SAW. Kullu ma fihi hasan, semua yang ada dalam sunnah hasan. Tapi mereka menyatakan inna lil ikhwan sarafan, kullu ma fihi hasan. La tas'al man banahu innahu al-banna hasan. Jangan tanya siapa yang mendirikannya. Mendirikannya adalah Hasan al-Banna, kata mereka. Al-Banna Hasan. Jangan tertipu dengan bariq al-asma. Jangan tertipu dengan nama-nama dan pujian-pujian yang kadang-kadang berlebih. Tetapi lihat hakikat al-musamma. Hakikat siapa yang didamakan. Apakah orang itu ahli sunnah atau ahli bid'ah? Ada kisah yang diriwayatkan oleh Ismail ibn Ishaq as-Sirat rahimahullah, dinukil dalam tarikh Baghdad, dinukil pula dalam manaqib Imam Ahmad, dinukil dalam Sirah Ibn al-Jawzi, manaqib Imam Ahmad oleh Ibn al-Jawzi, dan dalam Sirah, dan juga dalam Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra dalam kitab al-Tahdhib. Beliau mengisahkan Ismail ibn Ishaq as-Sirat qala rahimahullah bahwa berkata kepadaku Ahmad ibn Hanbal suatu hari, ya beluhuni anna al-Harith ya'ni al-Muhasibi yaktul qawun indak. Aku dengar bahwa Harith ya'ni al-Muhasibi sering datang ke tempatmu. Kalau ahbar tahu manzilaka wa ajlastani min haythu la yarani. Coba kalau sekali-kali engkau panggil dia ke rumahmu, dan aku engkau panggil untuk engkau bawa aku ke rumahmu, untuk di tempat yang dia tidak lihat aku. Fa'asma' kalamahu, kata Imam Ahmad, aku ingin dengar ucapan orang ini. Fa'qultu sam'a wa ta'ah, kata Ismail ibn Ishaq, baik, aku dengar, aku ta'ah kepadamu wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah kunyahnya Imam Ahmad rahimahullah. Wa farrani hadzal ibtida' min Abi Abdullah, dan sungguh membahagiakan aku nasihat atau idenya Abu Abdullah kepadaku. Faqadtu al-Harith wa sa'altuhu an yahdhurana tilka al-lailah, maka aku pun mendatangi Harith al-Mahasibi dan mengundang ke rumahku malam itu. Faqultu wa tas'al ashhadaka an yahdhurna, aku katakan kepada dia, dan panggil pula teman-temanmu untuk datang bersamamu ke rumahku. Kata dia, ya Ismail fihim kasrah, kata Harith al-Mahasibi dengan gaya tawaduknya, wahai Ismail, teman-temanku banyak, maka jangan kamu siapkan apa-apa kecuali kusubut tamar, cukup air putih dengan korma. Silakan perbanyak dari air putih dan korma, jangan yang lain. Fa'altu ma amarani, aku lakukan apa yang dia perintahkan padaku. Wa anzaratu ila Abi Abdullah fa akhbartuhu, aku datang ya Abu Abdullah Imam Ahmad, aku beritahu dia bahwa nanti malam mereka akan datang. Fa'adara ba'dal maghrib, maka Imam Ahmad datang lebih dulu ba'dal maghrib. Wa fa'adal ghurfah fiddar, beliau naik ghurfah yang al-ulayya, ghurfah maknanya tempat yang tersembunyi di atas. Fa'adada fi wiradihi ila anfariqa, maka beliau berzikir sampai selesai. Wa hadar al-Harith wa ashabu, maka datanglah Harith al-Mahasibi dan kawan-kawannya. Fa'akalu thumma qamu shalah, mereka makan kemudian mereka berdiri untuk salat al-'asama, salat isya. Wa lam yusallu ba'daha, dan tidak salat sunnah setelahnya. وقعدوا بين يدي الحارث. Mereka semua duduk di hadapan Haris al-Mahasibi. Wahum sukut, semuanya diam, khusyuk, serius. La yantiq wahidun minhum ila qaribin min as-sillah. Mereka duduk di hadapan Haris al-Mahasibi, mendengarkan Haris berbicara dalam keadaan mereka tidak berbicara sedikit pun sampai tengah malam. Sampai jam 12 malam. Fabtada wahid minhum wa sa'ala al-Haris al-mas'alah. Mulai setelah tengah malam baru ada yang berbicara dengan pertanyaan kepada Haris al-Mahasibi, dijawab. Wa ahlu fil kalam, maka mulailah Haris al-Mahasibi berbicara. Wa ashabu yastami'un, dan sahabat-sahabatnya mendengarkan ucapan Haris al-Mahasibi. Wa kana 'ala ru'usihim at-tayr, dalam keadaan seakan-akan di atas mereka ada burung dan khawatir terbang. Apa maknanya? Hah? Enggak bergerak. Diam semua. Ya. Enggak ada yang gini-gini, enggak ada yang mainan, enggak ada. Kalah majlis kalian. Fa'akhadha bil kalam, maka dia terus berbicara. Wa ashabu yastami'un ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr. Fa minhum man yabki. Dengan nasihatnya Haris al-Mahasibi, di antara mereka ada yang menangis. Wa minhum man yaz'af, di antara mereka ada yang pingsan tidak sadarkan diri. Wa huwa bil kalam, wa huwa bi kalamih, dan beliau orang ini terus berbicara. Bahkan dikatakan sampai ada yang menjerit histeris dengan ucapan-ucapan Haris al-Mahasibi. Artinya ucapan dia mengena di hati. Fas'adul ghurfah, dekat subuh aku naik ke atas melihat bagaimana Imam Ahmad. Li'ata'arraf hala Abi Abdullah, untuk aku lihat bagaimana keadaan Abu Abdullah. Fawajadtuhu qad baka hatta ghusya 'alayh. Ternyata Imam Ahmad dalam keadaan menangis-menangis sampai kemudian enggak sadar. Fansarafu ilayhim, maka aku kembali kepada mereka. Wa lam tazal tilka haluhum hatta asbahu, dan begitu keadaan mereka berzikir salat sampai subuh. Faqamu wa tafarraqu, setelah subuh mereka bubar. Kajiannya bukan sejam dua jam, dari isya sampai subuh enggak tidur. Ibadah, belajar, ngaji, mendengarkan nasihat dari gurunya. Fas'adtu ila Abi Abdullah, setelah dekat subuh aku naik ke atas lagi. Aku lihat Imam Ahmad rahimahullah wa huwa mutaghayyirul hal, tetapi keadaan beliau sudah berubah. Faqultu kaifa ra'aita ula'i ya Abu Abdullah, bagaimana engkau lihat mereka wahai Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu? Faqala, kata Imam Ahmad, ma a'lamu anni ra'aitu misla ha'ula'il qawm wa la sami'tu fi 'ilmi al-haqa'iq misla kalami hadha ar-rajul. Sungguh aku belum pernah tahu, belum pernah melihat orang seperti mereka, dan aku belum pernah mendengar ilmu al-haqa'iq, ilmu hakikat yang seperti orang ini. Wa 'ala ma fasaftu min ahwalihim fa inni la ara laka suhbatuhum thumma qama wa kharaj. Tetapi walaupun apa yang aku kabarkan kepadamu tentang mereka, aku tetap berkata kepadamu, aku tidak berpendapat engkau bergaul dengan mereka. Tinggalkan mereka. Alhamdulillah, apa judul babnya? Dan berkaitkan dengan kisah ini, judul babnya, la taghtarru adamul ightirar, jangan tertipu dengan ibadahnya ahlul bid'ah, jangan tertipu dengan bikinnya ahlul bidah, jangan tertipu dengan tok-tok kepala mereka. Oh, tok-tok tuh. Tunduk-tunduknya kepala mereka. Tangki seru-usihin. Jangan tertipu dengan ibadah mereka. Kalau dia mubtadi', tetap mubtadi'. Kalau dia sufi, tetap sufi. Kalau dia mu'tazili, tetap mu'tazili. Dia khawarij, tetap khawarij. Apa kata Allah SWT tentang khawarij? Ya, kurus salatukum. Ma'as salatihin. Salatukum itu sahabat, bukan kalian, bukan kita. Salat kalian, wahai para sahabat, gak ada apa-apanya dengan salat mereka. Ibadah kalian gak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Dikir kalian, ibadah kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka. Tetapi kata Nabi, yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sabu minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Khairun a'azakum Allah. Artinya, barakallahu fikum, kalau ada ahli bid'ah yang ibadahnya mengalahkan para sahabat, tetap jangan kamu tertipu dengan ibadahnya. zikirnya, sholatnya sampai semalam suntuk. Syiah memiliki ajaran sholat 100 rakaat. Berat dari satu sisi, tetapi sisi lain mereka sesat, menyimpang. Belum yang aneh-anehnya dari mereka yang juga berat. Kelinci haram. Telur yang tidak ujungnya kecil haram. Telur itu kalau sini besar sini kecil itu halal. Kalau sini besar juga, lonjongnya sama, haram. Ada minain. Jadi bahan tertawaan, barakallahu fikum. Apa yang jelas-jelas haram, mereka halalkan. Apa yang halal dan thayyibah, mereka haramkan. Ini agama mereka. Sehingga jangan tertipu dengan salat mereka 100 rakaat. Jangan tertipu dengan kehati-hatian mereka, enggak mau makan telur, enggak mau makan kelinci, enggak mau makan. Jangan percaya. Jangan tertipu dengan mereka. Maka kata Imam Ahmad, walaupun aku melihat mereka, sungguh aku enggak pernah melihat yang seperti itu. Artinya, ucapan-ucapannya membuat Imam Ahmad menangis. Sangat masuk di hati. Tetapi fa inilah aralaka suhbatuhum, tapi aku tidak melihat, tidak berpendapat engkau berkawan dengan mereka. Jangan berkawan dengan mereka. Wa qala aidan, berkata juga Imam Ahmad rahimahullah, la yaghurraka khushu'uhu wa ninuhu, la tadtarru bi tankis ra'sih, fa innahu rajulun su'. Lihat ucapan beliau. Jangan tertipu dengan kekhusyuannya. Jangan tertipu dengan kelembutannya. Jangan tertipu bitankisi ra'sih, dengan tunduk-tunduknya kepala dia. Fa innahu rajulun su. Sungguh dia adalah rajulun su. Kita melihat ketika Ibrahim Tahan datang ke Indonesia ngajar di Libya, hampir semua kita kagum. Hampir semua orang melihat dia kagum dari akhlaknya, berbicaranya, rajinnya, zuhudnya. Masya Allah. Tidak ada jemputan dia jalan kaki dari Pulau Mas sampai Salemba jalan kaki. Tidak mau naik kendaraan apapun, ikhtilaf bercampur. Sudah tua, saya berjalan kaki. Dan itu sering dilakukan. Begitu datang, jam 6 sudah sampai, padahal pelajaran jam 8. Dia masuk mas. Jadi mesti sholat. Setiap datang, mesti jam 6 dan sholat tuh. Doha. Dan kalau engkau mengatakan padanya assalamualaikum, dia hampir-hampir tidak terdengar jawabannya, karena pelannya berbicara waalaikumsalam, ditundukkan kepalanya. Ketika berbicara, qala hadis, hadis, hadis. Kadang-kadang dengan rawinya, kadang-kadang dengan riwayatnya, kadang-kadang dia sebutkan dengan kitabnya dan halamannya. 50 kitab dari 50 kitab dalam satu kajian. Qul inna a'udzubikumullah al-khastu min 50 kitab, kata dia. Safhah kata, kitab kata, kitab ini halaman sekian, kitab ini halaman sekian, kitab ini halaman sekian. Wa qala mu'allifuhu rahimahullah, wa membawakan hadis, qala hadatsana, disebutkan sanad-sanadnya, diceritakan rawi-rawinya, wa ruwatuhu thiqat. Ternyata sufi, jadi dibantah oleh para ulama. Sufi khabir. Ucapannya sangat jeleknya, sampai dikatakan oleh Syekh bin Baz, qawluhu qawlul majanin, ucapannya ucapan orang gila. Apa ucapan orang gila? Dia berbicara, lau kunna nisa'an fi zaman Husain, kalau aku para wanita di zaman Husain, aku ingin minum air liurnya Husain. Kalau pun perempuan boleh. Ucapan orang gila. Kesyirikan penyembah kubur, yang tawassul, yang istighasah, yang segala macam, dibela oleh dia dengan kalimat la tandur, jangan lihat bagaimana mereka menyembah kubur dan meminta pada kuburan. Lakin nandur man hamalahum ala dhalik, kita lihat apa yang membawa mereka. Yang membawa mereka berbuat seperti itu adalah karena cintanya mereka kepada orang soleh. Jadi tidak ada yang salah. Yang hulu pada salihin, jangan lihat hulunya, lihat dorongannya, faktornya. Apa faktor pendorong dia hulu? Karena cintanya pada orang soleh. Wah, cintanya pada orang soleh, tanya. Wah, yang gak ada yang salah. Bener semua kalau kayak gitu caranya. Wah, ini sobat, jangan lihat betapa sesatnya dia, tapi lihat apa yang mendorong dia sesat. Karena semangatnya dia. Ya kan bisa begitu kan semua kelompok sesat. Khawarij, kenapa bunuh kaum muslimin? Mengalahkan darah kaum muslimin. Jangan lihat pembunuhnya. Jangan lihat bagaimana mereka membantai kaum muslimin. Tapi lihat apa yang mendorong mereka. Seperti itu. Karena semangatnya dia membela agama. Dan membela agama itu bagus. Bagus pateh. Ya toh? Ada semua bagus dengan cara-cara seperti itu. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang berikan hidayah kepada kita kepada ajaran sunnah, ajaran ahli sunnah, ajaran salaf. Tidak melihat dengan gayanya tunduk-tunduknya, tapi lihat manhajnya, prinsipnya. Kalau prinsipnya mubtadi' dhal, sesat, selesai. Walaupun akhlaknya kayak apapun, kita enggak tertipu dengannya. Alhamdulillah, hanya orang awam yang sering salah. Karena mereka tidak melihat dengan ilmu, tidak melihat dengan hujjah, selalu melihat dengan akhlak. Masya Allah, akhlaknya bagus. Ternyata sufi. Sebaliknya, kalau ini salah macam enggak, serius amat. Kita ditengok aja enggak, ditanya, kefalak apa kabar aja enggak. Ini orang. Ternyata, di ahli sunnah, cuma memang kurang pandai untuk bergaul. Alhamdulillah kalau lama-kelamaan tahu. Sebagaimana yang terjadi pada saya waktu itu. Setelah lama kenal, maka orang itu berkata, saya itu dulu paling benci sama Ustaz. Kenapa Pak? Jalan kayak robot. Saya di sini gak pernah ditengok, gak pernah dikasih salam. Ini barakallahu fikum. Perkara-perkara yang kekurangan-kurangan seperti itu kadang terjadi pada setiap manusia. Dianggap itu masalah kecil, ternyata itu masalah bagi masyarakat awam penting. Masalah seperti itu. Bagaimana sekarang? Oh, sekarang saya sudah kenal, ternyata orangnya baik, katanya. Kana bin azakumullah. Kalau melihatnya dari masalah itu, bisa salah. Kenapa? Sufi. Syaitannya, kalau kepada sufi, enggak nyuruh untuk akhlak jelek, enggak. Menggodanya untuk bagus kamu akhlaknya, perbaiki yang bagus, kurang bagus, yang begini, sampai paling bagusnya. Kenapa? Karena syaitan berharap dagangannya laku. Dagangan sesatnya tadi, coba laku. Maka disuruh untuk berakhlak mulia oleh syaitan. Jadi ini dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka menggoda ahli sunnah untuk bersikap dengan akhlak-akhlak yang jelek, kaku, kasar, supaya ditolak sunnah-sunnahnya, ditolak ajaran tauhidnya, ditolak ajaran manhaj salafnya. Tetapi justru ahli bid'ah digoda, dibujuk supaya akhlaknya bagus. Kenapa? Supaya dagangan kesesatan laku. Hati-hati, barakallahu fikum. Maka la taghtarru bitanqisi ra'sih. Qala al-imam rahimahullah, la yadhurruka khusyu'uhu wa linuh. Jangan menipu kamu kehusyuannya dan kelembutannya. Wala tartaru bitarkisi ra'sihi. Jangan pula kamu tertipu dengan tunduk-tunduknya kepala mereka. Fa innahu rajulun su', karena dia adalah orang yang jelek. Masih tentang Harits al-Mahasibi. Yani al-Harits al-Mahasibi yang tadi bikin acara dari mulai isya sampai subuh. La tukallimhu wala karamatalah. Jangan ajak bicara dia. Dia enggak ada kemuliaan padanya. Kullu man haddatsa bi ahadits Rasulillah wa kana mubtadi'an tajlis ilaihi tujlas ilaihi. Apakah semua orang yang membawa hadis Rasulullah padahal dia mubtadi', padahal dia adalah orang yang sesat, kemudian kau duduk padanya? La wala karamah wala na'ma'ain. Tidak, jangan. Tidak ada kehormatan pada mereka. Jangan kita membutakan mata, jangan kita tutup mata. Kalau mereka sesat, ya sesat. Al-bid'ah syarrun min ahli al-fisq. Berikutnya kata mu'allif rahimahullah adalah tentang jeleknya ahli bid'ah, lebih jelek daripada ahli al-fisq, orang fasik. Ahli bid'ah yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat. Sedangkan ahli fisq adalah orang-orang fasik yang banyak bermaksiat. Mana lebih jelek? Al-bid'ah ahabu ila iblis min al-ma'siyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama. Bahwa kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Jadi ahli bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada ahli ma'siyah. Walaupun dua-duanya adalah orang yang jelek, tetapi ahli bid'ah lebih jelek. Dibawakan mutiara-mutiara para ulama. Yang pertama, qala Arta'ah Ibn al-Mundhir rahimahullah, لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. Sungguh, kalau anakku menjadi orang fasik dari kalangan orang fasik, lebih aku sukai daripada dia menjadi sahibu hawa, menjadi sahibah hawa, daripada dia menjadi pengekor hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah sesat. Wa Sa'id ibn Jubair rahimahullah juga berkata, لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. Sungguh, kalau anakku bersahabat dengan orang fasik, syatiran sunniyan, dan dia sangat rusaknya sampai merepotkan keluarganya. Kalimat syatir mana yang merepotkan keluarganya dengan kemaksiatannya. Tetapi sunniyan, tapi pemikirannya sunni, artinya bukan orang sesat. Ahabu ilai, sungguh lebih aku sukai daripada dia bersahabat dengan abid dan mubtadi'ah, daripada dia bersahabat dengan seorang ahli bid'ah yang sesat, mubtadi', walaupun ahli ibadah, abid dan ahli ibadah, tapi sesat. Qulil a'udzubillahi, ini untuk menunjukkan betapa jeleknya kesesatan, betapa jeleknya kebid'ahan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bukan untuk memuji kejelekan maksiat, bukan. Sama sekali, hati-hati. Artinya untuk menggambarkan betapa jeleknya kesesatan dan kebid'ahan, pemikiran-pemikiran dalalah, digambarkan kalau anakku bersahabat dengan peminum khamr di pinggir jalan situ, lebih baik daripada dia berkawan dengan seorang yang ahli ibadah, bersorban, berjubah, tapi sesat, mubtadi', dalal. Mana lebih ringan? Kalau dia duduk dengan ahli maksiat, tidak dikhawatirkan dia sesat. Qanamdan a'azakumullah. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris Syafi'i, sahibul madhab al-ma'ruf di Indonesia, yang dikenal. Qala la'an yalqa Allah al-abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairun min an yalqahu bi syai'in min al-hawa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seseorang bertemu Allah, seorang hamba bertemu Allah bi kulli dhanbin, dengan seluruh dosa kecuali syirik. Artinya tidak musyrik, kalau musyrik sudah kafir. Seluruh dosa kecuali syirik. Al khairun, itu lebih baik daripada dia bertemu Allah dengan syai' min al-hawa, dengan sedikit saja dari kesesatan, dari hawa nafsu, dari pemikiran hawa. Ini mungkin ucapan Imam Syafi'i dalam Asy-Syarah Al-Ibana, dan juga dalam Al-Hilyah, dan juga dalam Usul I'tiqad, atau dalam I'tiqad oleh Imam Baihaqi, dan dalam Tarikh Dimashq, bahkan ini dalam Bidayah Wa Nihayah, dan lain-lain. Qul inna a'udzubikumullah. Semua kalimatnya hampir sama dari para ulama yang berbeda, menunjukkan bahwa mereka semua memiliki pemahaman yang sama, bahwa yang namanya kesesatan, kebid'ahan dan dalalah itu lebih jelek daripada maksiat. Orang yang mengadakan kebid'ahan dan orang yang minum khamr, mana lebih jelek? Orang yang mengadakan kebid'ahan. Tapi bagaimana? Kok bisa sama-sama dosa, kok yang ini lebih jelek daripada yang itu? Kemaksiatan mereka kerjakan hampir-hampir tidak ada yang mengatasnamakan agama. Ada? Oh, minum khamr itu menurut Al-Quran Sunnah itu bagus. Ada? Enggak ada kecuali Syiah Rafidhah. Kecuali mereka-mereka kaum sufi yang mengatakan bahwa tingkatan yang sudah sampai ma'rifat itu bebas berbuat maksiat. Qul inna a'udzubikumullah, hampir-hampir tidak ada. Cuma sedikit sekali. jarang terjadi. Tetapi yang namanya bid'ah, hampir semuanya mengatasnamakan Allah. Maka paling sedikit dia berarti yakdzib 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Berarti dia membuat syariat baru yang tidak Allah izinkan. Apa hukumnya? Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang orang yang membuat syariat baru? Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dzin bihi Allah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Dianggap memiliki tuhan-tuhan lain yang membuat syariat selain syariat Allah Ta'ala. Qulna a'udzubikumullah. Belum lagi mengatasnamakan ucapan Rasul, berarti berduka sama Rasul. Apa ancamannya? Man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan fajazahu aw falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa berdusta atas namaku, maka silakan menyiapkan tempat duduknya dalam neraka. Tetapi dasar mubtadi' sahibu hawa punya syubhat. Sampaikan hadis itu apa jawabannya? Itu kan yang diancam man kadzdzaba 'alayya, pakai ala, siapa yang berdusta atas namaku. Tapi kita berdusta lahu, bukan alaihi. Ya taqulun nazakumullah. Bermain kata, bermain kalam. Mereka yang diancam oleh Rasulullah SAW adalah berdusta ala Rasul. Tapi kita bukan berdusta ala Rasul, berdusta untuk Rasul. Untuk membela Rasulullah. Ini barakallahu fikum syubhat yang sudah dibantah oleh para ulama. Syubhat yang dahibah. Syubhat yang sudah runtuh sejak lama, sudah dibantah oleh para ulama sejak dulu. Bahwa maknanya man kadzdzaba 'ala Rasul bukan masalah ala dan lahu menguntungkan Rasul atau menjelekkan Rasul, bukan. Tetapi maknanya berdusta mengatasnamakan Rasulullah, maka berdusta yang dianggap membela Islam ataupun mencerai Islam sama saja. Kalau berdusta atas nama Rasul, berarti dia berdusta dengan diancam oleh Rasulullah SAW dengan kalimat man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kubur ahli sunnah min ahli al-kabair rawdatun min riyadul jannah. Kubur ahli sunnah, walaupun dia orang yang berbuat dosa-dosa besar, kuburannya adalah rawdatun min riyadul jannah. Kuburannya adalah kebun-kebun. Wa kubur ahlul bid'ah, sebaliknya kuburan ahlul bid'ah, kuburan orang-orang sesat menyimpang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, minal zuhad, walaupun dia orang yang zuhud ahli ibadah, maka kuburannya hufratun min hufarin nar, belumbang dari belumbang-belumbang neraka. Fasaqu ahli sunnah awliya Allah, orang-orang fasik tapi dia ahli sunnah, maka dia wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zuhadu ahli bid'ah, tetapi zuhad, orang-orang zuhudnya, tapi dia ahli bid'ah sesat, maka dia adalah a'da'ullah, dia musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Khamilina a'azakumullah. Untuk pendekatan, untuk memahami, sama dengan yang tadi. Kalau orang itu bermaksiat, tapi dia dalam keadaan keyakinannya lurus, enggak mungkin dia berani menyatakan bahwa ini adalah ajaran Allah. Mungkin dia malu, mungkin sembunyi-sembunyi, mungkin dia enggak mat berani dilihat orang, karena dia merasa kalau itu dosa dan ini tidak pantas dikerjakan. Ya tentunya berbeda dengan orang-orang yang terang-terangan berbuat penentangan, penyimpangan terhadap Quran wa Sunnah, dan diajarkan kepada umat dan dikatakan ini ucapan Allah, ini ucapan Rasulullah. Astagfirullah. Lebih jahat jauh daripada orang yang bermaksiat tadi dalam keadaan akidahnya masih lurus, pemahamannya masih benar. Enggak berani dia berdusta atas Allah dan Rasulnya. Qila li Malik ibn Mighwal. Pernah dikatakan pada Malik ibn Mighwal, sebagaimana dalam Syarah al-Ibana, ra'ayna ibnaka yal'ab at-tuyur. Wahai Malik ibn Mighwal, aku melihat anakmu bermain-main burung. Dan main-main burung biasanya dianggap sia-sia oleh mereka. Lahun. Faqala habbada an syaghalathu an suhbati mubtadi'. Duhai kiranya, mudah-mudahan menyibukkan dia dari berteman dengan mubtadi'. Khamidin a'azakumullah. Wallahu ta'ala alam. Sepertinya yang diajak bicara atau yang berbicara tadi adalah orang yang memiliki pemikiran bid'ah. Itu anakmu bermain pen burung. Daripada berteman dengan ahli bid'ah, mudah-mudahan selamat dia. Sibuk dengan burungnya. Lebih ringan daripada dia berteman dengan ahli bid'ah. Demikian kata Malik bin Mirwan rahimahullah. Wa qala Abu Musa rahimahullah. Kata Abu Musa, la an ujawira yahudiyan wa nasraniyan wa qiradatan wa khanazira ahabba ilayya min an yujawirani sahibu hawa yumridu qalbi. Sungguh, kalau aku berdampingan dengan Yahudi ataupun Nasrani, atau berdampingan dengan qiradat wal khanazir, dengan monyet-monyet dan babi-babi, lebih aku sukai daripada berdampingan denganku pemilik hawa, pemikiran hawa nafsu, pemikiran sesat. Yumridu qalbi, yang akan menyesatkan hatiku, membuat sakit hatiku. Sakit dengan dua makna. Sakit dengan makna sesat kalau terbawa. Sakit dengan makna sakit hati kalau pun enggak terbawa. Kurang ajar, dibilang begini, dibilang begitu. Kurang ajar. Sehingga sungguh kita enggak suka untuk membaca-baca subat mereka. Sakit hati. Ngapain? Kita enggak terbawa pun kita sudah rugi. Apalagi terbawa, na'udzubillah. Kenapa rugi? Sakit hati. Isinya caci makian, cercaan-cercaan, ucapan-ucapan kosong, ucapan syubhat. Mencerca sahabat, mencerca ulama, mencerca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mencerca Imam Ahmad, mencerca para ulama, masyayikh. Apa enggak sakit hati? Sakit hati. Qulna na'udzubikumullah. Tetapi Yahudi dan Nasrani dari awal bidayah, dari awal pertama kita tahu dia kafir, sehingga kita tidak peduli dengan ucapan-ucapan mereka. Apalagi kita tahu khanazir, walaupun terdengar serem, terdengar aduh kok bawa anjing dan babi segala. Memang benar, apa monyet kasih syubhat? Aman alhamdulillah. Paling jeleknya kalau dia kemudian menerkam kamu dan mencakar kamu, badanmu yang rusak, hati itu tetap gak rusak. Ya bro. Demikian pula babi, sama saja tidak memberikan syubhat yang menyesatkan. Tetapi sahibu hawa, apakah syi'i rafidi ataupun khariji ataupun sufi ataupun mu'tazili ataupun kelompok-kelompok sesat lainnya, mereka memberikan berbagai macam kesesatan-kesesatan, syubhat-syubhat, penipuan-penipuan yang kadang menyesatkan, kadang menyakitkan. Menyesatkan, na'udzubillah. Demikian pula kalau aku tidak sesat, kita sakit hatinya, tersinggung berat, susah sembuhnya. Qala Abu Jauza Aus ibn Abdullah. Ternyata bukan hanya ucapan Abu Musa. Dan ucapan siapa tadi sebelumnya? Fudail ibn Iyad yang mirip. Aku bisa makan di sisi Yahudi dan Nasrani, tapi enggak bisa di sisi mereka. Ternyata Abu Jauza Aus ibn Abdullah mengatakan kalimat yang hampir sama. Berarti ini bukan ucapan satu ulama, ucapan sekian ulama. Qal, beliau berkata, la'an, aw la'in tujawirani al-qa'adat wal-khanazir fi darin ahabu ilayya min an yujawirani rajulun min ahli al-ahwa. Sungguh kalau bersamaku berdampingan anjing dan babi, lebih aku sukai daripada berdampingan denganku seseorang dari kalangan ahlul ahwa. Dari kalangan ahlul ahwa. Wa qad dakhalu fi hadhihi al-ayah, padahal mereka sudah terkena dalam ayat ini. Ayat apa? Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al-anamil min al-ghayb qul mutu bighayrikum innallaha 'alimun bidhati as-sudur. Jika mereka bertemu kamu, bertemu kalian, mereka berkata amanna, kami beriman. Kami beriman. Wa idza khalu, dan ketika mereka berpaling, mereka menggigit jari-jari mereka. A'udzu alaikumul anamil. Mereka menggigit jari mereka atas kalian. karena jengkel pada kalian. Minal ghaib, karena jengkel dan marah pada kalian. Qul mutu bi ghaibikum. Katakan pada mereka, matilah kalian dengan kejengkelan kalian. Innallaha 'alimun bi dzatis sudur. Sungguhnya Allah tahu apa yang ada pada hati-hati kalian. Siapa digambarkan ini? Munafiqin. Dan sudah sebutkan tadi, kata Imam Malik rahimahullah, bahwa aku kalau melihat mereka seperti melihat munafik. Datang kepada kita, inni ma'akum, aku bersama kalian. Amanna, aku juga ahlus sunnah sama seperti kalian. Tapi ketika berpaling ke grup mereka, kita cari mereka, gemes dengan kita. Jengkel, kurang ajar. Hanumina na'azakumullah. Dia duduk di majlis kita hanya ingin mencari informasi. Baik. Bisa apa? Tidak dapat. Bisa. Panas duduknya. Apalagi dia ngomong ini. Jengkel. Ayat apa ini? Ini hadis apa ini? Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Dipertanyakan oleh mereka. Karena mereka menentang. Mereka tidak riba. Mereka tidak suka. Panas. Keluar. Marah-marah, dasar. Memang sekte Wahabi. Lu dengar sendiri, marah sendiri, jengkel sendiri. Matilah dengan kemarahan kalian. Kasihan. Waspadalah, hati-hatilah dari sekte Wahabi. Yang mana sekte Wahabi? Kita bicara ayat, hadis, bicara sunnah, bicara manhaj salaf. Kita berbicara tentang ayat-ayat, tentang ucapan para ulama. Tiba-tiba mereka marah, enggak karuan. Marahlah, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Silakan, marah sampai mati. Gak ngaruh. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Enam, suruh menggonggong terus. Qala Yunus ibn Ubayd rahimahullah libnihi kepada anaknya. Qala Yunus ibn Ubayd anha anil zina wassariqah wa syurb al-khamr. Aku melarang zina, melarang mencuri, melarang minum khamr. Tetapi kalau engkau bertemu Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, lebih ringan. Lebih aku sukai daripada engkau bertemu Allah dalam keadaan memiliki pemikiran Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili. Washabu Amr atau grupnya Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, seorang Mu'tazilah yang mencaca para ulama. Khana ibn a'azakumullah. Siapa yang tidak marah dengan Amr ibn Ubaid yang mengatakan bahwa ilmunya Imam Syafi'i tidak lain kecuali seperti kain untuk membersih haid, melukah yang dibuang. Dan ilmunya para ulama itu tidak keluar dari celana dalam perempuan. Itu ucapan mereka. Ini tolar, haid, nifas. Astagfirullah. Maka wajar, kata beliau, kata Yunus ibn Ubayd, aku melarang zina, melarang mencuri, melarang khamr. Tapi kalau engkau bertemu Allah dengan kemaksiatan ini, itu lebih ringan daripada engkau bertemu Allah dengan pemikiran Amr ibn Ubayd, pemikiran Mu'tazilah, pemikiran rasionalisme, pemikiran liberal. Sama itu sejenis kurang lebih. Yang liberal lebih banyak. Pesertanya berat. Karena yang ini dari sisi lain sesat, sisi lainnya ahli ibadah. Tapi liberalis dari sisi ininya sama dengan Mu'tazilah, sesat dengan pemikiran-pemikirannya. Dari sisi lain akhlaknya pecah. Na'udzubillah. Enggak kenal hukum, enggak mengerti tentang haramnya ikhtilat, enggak mengerti tentang akhlak. Astagfirullah. Dengan pakaian-pakaian yang na'udzubillah, yang tidak mengerti sunnah dari asal dan set, tidak ada yang tahu dia. Wa sahibul jahl, ditambah lagi dengan kebodohan, tidak mengerti sama sekali tentang agama. Selesai bab, alhamdulillah. Wa taufiqul afiyah. Jangan kita lanjutkan pada kajian mendatang bila ta'ala. Masih kurang sedikit sungguhnya. Ada 4 atau 5 poin lagi. Kami melihat ru'usakum. Nah, sepertinya sudah kelelahan. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.